Coba tanya dia bareng-bareng lagi. Aku berani saja lagi buat anda semuanya ya. Kita nyanyi kalem-kalem dulu, spesial buat keluarga Arema tercinta. Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Sonata lovers, kita nyanyi bareng-bareng lagi. Pandainya engkau bersilat lidah, cinta bagimu hanya senjata. Acudi, acudi sana sana. Semua di sonata, Ambon manis eh. Sikap dan ketulusan. Tepuk tangannya buat Sona tadi sih.